penulis rahimahullahu ta'ala mempunyai tujuan terhadap penyebutan ayat tersebut. Dan salah satu tujuannya adalah sebagaimana yang kita baca dalam buku terjemahan kita, bab ke-15, tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah. Ingat, bab ini, tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, bukan dari penulis, tetapi dari penerjemah bukunya. Ya, kalau saya lebih condong kepada bab yang ke-15, yaitu kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah. Ya, maknanya sama saja sebenarnya. Maknanya nanti di dalam bab ini akan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya sembahan-sembahan selain Allah tidak pantas disembah, sebabnya apa. Nanti kita akan bahas ini, ya. Sebelum kita masuk kepada pembacaan ayat dan juga makna dari ayat tersebut, perhatikan baik-baik. Saya ingin mengatakan bahwa pada bab yang ke-14, penulis menyebutkan haramnya dan termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah, meminta perlindungan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Betul? Taib. Nah, di bab yang ke-15 ini sambungan dari bab ke-14. Kenapa tidak boleh beristighatsah, berdoa, meminta sesuatu, meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ini babnya. Ya, jadi hubungannya antara bab ke-14 dengan bab ke-15, kalau bab ke-14 menyebutkan termasuk kesyirikan berdoa atau beristighatsah kepada selain Allah. Mohon maju sedikit, Pak. Ini kalau kedinginan AC-nya dimatikan atau dibuat bagaimana begitu. Maju, Pak. Ada banyak yang datang. Iya, maju, Pak, maju, Pak. Nanti ada yang datang repot. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya ulangi, bab yang ke-15 yaitu hubungannya dengan bab ke-14 adalah ketika di bab ke-14 penulis menyebutkan seorang muslim diharamkan untuk beristighatsah, yaitu meminta pertolongan dalam keadaan yang sempit, berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Nah, ini bab ke-15-nya yang menjelaskan itu. Kenapa berdoa kepada selain Allah diharamkan? Ini bab yang ke-15-nya yang menjelaskan akan hal ini. Jadi, sekali lagi, bab yang ke-15 ini kalau kita kembali ke buku asalnya, tidak ada penyebutan bab. Cuma penulis menyebutkan babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ayatnya yang disebutkan dalam buku terjemahan kita, ayat yang pertama, surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Nah, ini perlu dijadikan catatan, ya, yaitu judul yang di situ bab ke-15, tiada seorang pun yang berhak disembah selain Allah, itu berasal dari penerjemah. Kasih catatan seperti itu. Itu berasal dari penerjemah. Dan bab yang ke-15 ini sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa nanti kita akan baca-baca ayat-ayat, hadis-hadis yang menjelaskan kenapa selain Allah tidak berhak disembah, tidak berhak dimintai, tidak berhak kita beristighatsah atasnya, tidak berhak kita minta tolong, tidak berhak kita minta perlindungan. Kenapa selain Allah tidak berhak itu? Kita akan baca bab ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang ingin saya jelaskan sebelum kita baca, bahwa sembahan selain Allah itu banyak, tetapi semuanya sembahan yang batil. Hanya Allah sembahan yang hak disembah. Sembahan selain Allah semuanya banyak tetapi batil, tidak berhak untuk disembah. Dan sembahan selain Allah diantaranya, ada yang manusia menyembah malaikat, dan malaikat yang paling termulia yaitu Jibril. Di antaranya sembahan selain Allah, ada manusia yang menyembah nabi-nabi. Di antara nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang-orang yang menyembah orang-orang saleh, terutama orang-orang yang sudah mati, yang sudah meninggal, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ada orang-orang yang menyembah berhala. Jadi yang ingin saya tekankan di sini, poin kedua, jangan dianggap sembahan selain Allah cuma berhala, patung, ya, bukan. Ada orang menyembah selain Allah macam-macam. Ada menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah makhluk orang-orang saleh, menyembah binatang, menyembah bebatuan, patung-patungan dan semisalnya. Nah, sembahan-sembahan selain Allah itu kenapa tidak boleh disembah? Kenapa seorang muslim tidak boleh berdoa kepadanya, meminta sesuatu kepadanya? Karena satu sebabnya, mereka tidak memiliki manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan kebaikan, tidak juga bisa memberikan mudarat kepada selain mereka. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Maha Pengatur, Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Coba sekarang perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis, sehingga ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, sehingga kita mengenal betul ternyata selemah itulah sembahan selain Allah. Dan tujuan dari bab ini, semakin kita bergantung hanya kepada Allah, semakin kita bersandar hanya kepada Allah, karena ternyata sembahan-sembahan selain Allah sangat lemah. Coba perhatikan, kita baca ayatnya. Ayat yang pertama yaitu pada halaman 53. Siapa yang belum punya buku? Ada yang baru-baru angkat tangan, Pak. Iya. Kalau ada sisa tim dakwah mohon dibagikan. Baik, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Halaman 53, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun." Artinya, apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan manusia, buatan orang, ciptaan orang. Lihat di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini sebab pertama, ya, nanti dirunut, tulis sebab kenapa selain Allah tidak pantas untuk disembah. Jadi, ya, kita tulis kenapa selain Allah tidak pantas disembah. Disembah di sini maksudnya dimintai, berdoa kepadanya, beristi'adzah kepadanya. Sebab yang pertama yaitu mereka tidak mencipta diceritakan apa-apa. Sebab yang pertama, mereka tidak menciptakan apa-apa. Coba perhatikan ayat ini, surat Al-A'raf ayat 191, dan saya berharap mulai malam ini dan malam-malam kedepannya setiap pengajian kitab Tauhid, maka silahkan bawa Quran terjemah sehingga melihat betul apa yang akan saya sampaikan dari ayat-ayat yang lain yang selain pada buku kita, ya. Dan insya Allah Quran terjemah murah, kita beli handphone ratusan ribu, Quran terjemah nggak sampai ratusan ribu. Baik, perhatikan baik-baik ayat surat Al-A'raf ayat 191 ini persis dengan surat Al-Hajj ayat 73, bahwa sembahan selain Allah itu diciptakan atau tidak bisa mencipta. Afwan, sembahan selain Allah tidak dapat mencipta apa-apa. Makanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Ya, surat Al-Hajj ayat 73, yaitu yang berkenaan dengan perumpamaan seekor lalat. Jazakallah khair, Pak. Perhatikan baik-baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba masalun fastami'ulah." Artinya, telah dibuat perumpamaan untuk kalian, dengarkan dengan seksama. Ini perintah dari Allah. Telah dibuat perumpamaan untuk kalian, dengarkan dengan seksama. Apa perumpamannya, ya Allah? Innalladzina tad'una min dunillah la lan yakhluqu dzubaban wala wajtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan pernah. Lihat, Allah berfirman lan dalam bahasa Arab menunjukkan nafyul abadi, peniadaan yang abadi, tidak akan pernah mencipta walau seekor lalat. Kenapa disebutkan lalat? Benda yang kecil, yang hina saja tidak bisa dicipta. Apalagi selain itu yang besar-besar, langit, bumi, manusia, ya, mengabulkan permintaan manusia. Ini sebab pertama kenapa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Karena selain Allah, lan yakhluqu dzubaban, tidak akan pernah mencipta walau seekor lalat pun. Sekecil itu tidak bisa mencipta. Kemudian Allah menambahkan lagi, walau ijtama'ulah, kalau meskipun mereka berkumpul untuk mencipta. Ya, dan ini terbukti, Pak. Terbukti sampai detik ini, ayat ini masih terbukti, dan sampai hari kiamat tidak akan ada satu makhluk pun atau ilmuwan manapun yang bisa menciptakan seekor lalat berdasarkan ayat ini. Makanya tidak pantas sembahan selain Allah disembah. Kenapa? Karena tidak menciptakan apa? Tidak menciptakan apa-apa, sampai lalat. Di sini dzubaban, ya. Kalau Bapak perhatikan ayatnya, dzubaban, saya sering mengatakan apabila di dalam bahasa Arab ada tanwin, an, in, un, itu namanya kata nakirah yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya lalat apapun tidak akan bisa mereka ciptakan. Makanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak berdoa kecuali kepada Allah. Lan yakhluqu dzubaban wala wajtama'ulah. Yang lebih luar biasa lagi ayat yang selanjutnya. Wa in yaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'ufat talib wal madhlum. Lihat, subhanallah. Kalau seandainya ada lalat nemplok kemudian mengambil sesuatu dari kulit kita, sembahan selain Allah tidak bisa minta sama lalat. Ayo kembalikan yang sudah kamu ambil. Seberapa kira-kira yang digigit oleh lalat? Hah? sekecil itu tidak bisa didatangkan kembali, bagaimana kita mau minta kepada selain Allah? Ya, maka di sini Pak, letak, mohon maaf bahasa saya, kurang ajarnya kesyirikan. Allah Al-Qadir, Maha Kuasa. Allah Al-Malik, Al-Mudabbir, Al-Khaliq, disamakan dengan makhluk yang itu tidak bisa mencipta, kalaupun diambil oleh lalat, dicolek oleh lalat, itu tidak bisa minta kembali sama lalat. Makanya Allah mengatakan, "Dha'ufat thalibu wal matlub." Yang meminta lemah, yang dimintai lemah. Si lalatnya lemah, yang pun dimintai pun lemah. Maka Allah mengatakan di ayat yang selanjutnya dari surat Al-Hajj 74, "Ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz." Lihat, Allah kemudian menegaskan dirinya. Mereka tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang sungguh sangat kuat dan maha perkasa. Ditinggalkan yang seperti itu. Al-Qawi, Al-Aziz ditinggalkan. Pergi kepada makhluk yang tidak mencipta walau seekor lalat. Ini sebab pertama. Maka jangan pernah Pak tertipu. Ini sekarang lagi main batu akik. Saya baru tahu kalau batu akik itu udah rame 2 tahun yang lalu. Berarti saya ketinggalan berita. Ya, jika memakainya hanya sebatas seorang laki-laki ingin memakai cincin, maka dia perihal yang mubah. Pun itu tidak boleh berlebih-lebihan. 5 dipakai cincin berarti. Allah, laki-laki enggak pantas untuk berdandan. Seorang perempuan yang pantas untuk berdandan. Ya, berdandan saya maksudkan di sini pakai anting, pakai kalung, pakai terlalu banyak aksesoris, pakai gelang-gelang. Laki-laki memakai gelang. Ya, ini cucok namanya. Allahu Akbar. Enggak pantas laki-laki untuk beraksesoris macam-macam. Laki-laki itu diciptakan oleh Allah, dia sempurna untuk mengurus perempuan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya kalau seandainya untuk memakai sebagai hanya sebagai cincin, apalagi mungkin karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memakainya, itu pun ada tujuannya, anggap mubah. Tetapi jika ada nilai di situ, bisa mendatangkan manfaat, mengira menahan bahaya, maka ini termasuk daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan al-wasailu laha hukmul maqasid. Yang kada paham kenapa orang membicarakan akik, jangan betakun. Ya? Yang mungkin sibuk di kantor, sibuk di pasar, kada tahu berita, jangan betakun, apa itu batu akik? Kenapa Ustaz membicarakan malam ini batu akik? Jangan ditanya. Ya, alhamdulillah pian kada tahu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ketika seorang diharamkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu yakinlah bahwasanya selain Allah tidak mencipta apa-apa. Ketika seorang memakai cincin untuk menahan mudarat, sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada seseorang yang memakai cincin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa engkau memakai cincin?" "Minal wahinah," karena ingin terjaga dari penyakit. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna." Lepaskan itu. Sesungguhnya tidak akan menambahkan kepadamu kecuali wahnan, kecuali kelemahan, kecuali kesengsaraan, kecuali keburukan. Dalam riwayat yang lain, anzi'ha, lepaskan itu. Fa innaka law mitta wahya 'alaik ma aflahta abadan. Lepaskan itu, kalau seandainya engkau mati dalam keadaan masih memakainya, kamu tidak akan beruntung selamanya. Dan ini logis, kenapa tidak beruntung? Bersandar kepada makhluk ya, yang tidak mencipta apa-apa, tidak akan beruntung selamanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk dari hal yang kita ambil dari ayat yang disebutkan di sini dalam surat Al-A'raf ayat 192, wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Ini sebab yang sebab yang kedua, ayat surat Al-A'raf ayat 191, yaitu wahum yukhlaqun. Ini sebab yang kedua, kenapa sembahan selain Allah tidak bisa kita mintai, kita doa kepadanya, karena mereka adalah makhluk ciptaan. Ya, mereka adalah makhluk ciptaan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua itu diambilkan dari surat Al-A'raf ayat 191. Mereka makhluk ciptaan. Mereka tidak mencipta, bahkan mereka makhluk yang diciptakan. Kok bisa dimintai? Ya, dan perlu diperhatikan para ikhwah sekalian, saya ingin meralat cerita-cerita yang sebagian orang menceritakan, dan ini penghinaan terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu orang-orang Syiah Rafidhah, dan jangan sampai ada di kampung-kampung kita agama baru ini, ajaran yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah ini, jangan sampai ada di tengah-tengah kita. Perhatikan baik-baik cerita yang bohong dan dusta yang disebarkan oleh orang-orang Rafidhah, yaitu bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk apabila beliau duduk, kadang-kadang beliau menangis, kadang-kadang beliau tertawa. Menangis yaitu diantaranya beliau disebabkan ketika ditanya kenapa menangis, beliau pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Ini berita dusta. Yang kedua, kenapa beliau tertawa? Beliau membuat berhala, kemudian berhalanya kalau lagi lapar dimakan. Ini juga berita dusta yang disebar-sebarkan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak boleh kita mempercayainya. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menceritakan bahwasanya sembahan selain Allah tidak pantas dimintai, diagungkan, kita berdoa kepadanya. Kenapa? Karena mereka makhluk yang diciptakan. Mereka makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari, sebab yang ketiga, kenapa sembahan selain Allah tidak berhak disembah, yaitu pada ayat yang selanjutnya, surat Al-A'raf ayat 192. Allah berfirman, وَلَا يَسْتَطِعُنَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Artinya, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya. Ini sebab yang ketiga. Tidak dapat memberi pertolongan. Mereka di sini adalah sembahan selain Allah. Tidak dapat memberi pertolongan. Ya. Sebab yang keempat, mereka tidak dapat menolong diri sendiri. Perhatikan baik-baik, sebab yang keempat, mereka tidak dapat menolong diri sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini. Kalau seandainya, para ikhwah sekalian, ada seseorang yang tidak dapat memberikan pertolongan, jangan memberikan pertolongan kepada orang lain, nolong diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana kok bisa disembah? Bagaimana kau bisa dijadikan sebagai kita berdoa kepadanya, kita minta perlindungan kepadanya? Maka disinilah para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sangat benarnya firman Allah yang berbunyi, waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibulah. Dan tidak ada yang lebih sesat dibandingkan yang berdoa kepada selain Allah. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, sebagaimana yang sudah kita baca ayatnya pada bab ke-14. Kenapa? Tidak ada yang lebih sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Yang kita mintai itu tidak bisa nolong kita. Jangan nolong kita, nolong diri-diri sendiri tidak bisa. Bagaimana bisa kita minta kepadanya? Bagaimana kita bisa berlindung kepadanya, berdoa kepadanya? Maka ini para ikhwah sekalian, 4 sebab kenapa kita tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita baca ayat yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 13-14. Dan ini ayat juga menunjukkan tentang tidak pantasnya sembahan selain Allah untuk disembah. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuuna min qitmir." Dan orang-orang yang kalian seru, yaitu yang kalian sembah selain Allah, tiada mempunyai apa-apa, walaupun setipis kulit ari. Bapak ibu, saudara-saudari, di dalam Al-Quran itu ada 3 hal yang sangat erat kaitannya dengan kurma. Ya, kitmir yang pertama adalah kitmir. Kitmir itu kalau seandainya kita memakan kurma, maka di balik daging kurma itu di bawahnya ada kulit arinya. Ada apa? Kulit ari dari kurma tersebut. Itu kitmir. Setipis itu sembahan selain Allah tidak memilikinya. Ada lagi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat 71 yang berkaitan dengan kurma juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat apa tadi? Al-Isra ayat 71. Yaitu perhatikan ayatnya baik-baik. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim faman utiya kitabahu biyamini faulaika yaqrauna kitabahum wala yudlamuna fatila wala yudlamuna fatila. Perhatikan, ini saya sekarang sedang bercerita karena kita berbicara tentang kitmir yang diterjemahkan di situ setipis kulit ari. Kita, saya katakan tadi, ada bagian-bagian di dalam buah kurma yang disebutkan oleh Allah tentangnya. Salah satunya kitmir. Kitmir adalah kulit ari yang menutupi biji kurma. Ya, yang jarak antara biji kurma dengan daging kurmanya itu ada kulit ari. Itulah apa namanya? Kitmir. Ah, ada lagi bagian dari kurma yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu fatil. Fatil, ya. Kalau kita ingin perhatikan, saya bacakan, dan penyebutan surat kata fatil itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Isra ayat 71. Lihat, saya bacakan artinya, ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalnya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitabnya tersebut. Mereka tidak dizalimi walau fatila. Fatila itu apa, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Di dalam Al-Quran, fatil itu artinya silkun yakunu fi syakkil ladzi fin nawat. Saya tidak bawa laptop. Kalau saya bawa laptop, saya akan perhatikan gambar Fatil. Ini anggap biji kurma. Di sini ada belahan dari biji kurma. Nah, di tengah-tengah belahan itu ada benang. Ada apa? Benang yang bisa dilepas. Nah, itu namanya apa? Fatil. Itu namanya apa? Fatil. Ya. Nah, yang ingin saya tuju di sini, kenapa saya bawakan ini menyimpang dari kajian kita sebenarnya. Di hari kiamat tidak akan ada yang dizalimi walau setipis benang itu. Maka perhatikan baik-baik yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya. Minta halal hari ini. Wallahi semua akan didatangkan sampai jangan manusia, Pak. Dalam hadis riwayat Muslim, tuqadu lisyattil jalha minasyattil qurana. Artinya akan ditarik kambing yang patah tanduknya gara-gara ditanduk oleh kambing yang lain, akan dihadapkan di hadapan Allah dimintai pertanggungjawaban. Itu antar kambing. Bagaimana antar manusia? Maka Allah berfirman, wala yuzlamuna fatila. Hamba-hamba Allah tidak akan dizalimi walau fatil. Walau setipis atau satu dari benang yang ada di biji kurma. Sedikit itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dan para ulama mempunyai kaedah al-huquq bainal adamiyin mabniyatun alal musyahah. Artinya apa? Hak-hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Yang punya kezaliman terhadap saudaranya dahulu, walau 50 sen 50 rupiah minta halal. Ingat-ingat sekarang di dunia. Capek-capek ingat di dunia lebih baik dibandingkan kita nanti berurusan di akhirat. Orang-orang, ya, kita sekarang mungkin sudah mengenal kajian sunnah, dakwah sunnah, ngaji Al-Quran dan sunnah. Maka kita mulai mengingat dosa-dosa. Kita ingin perbaikan apa yang pernah saya lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat lahu madhlamatun li akhihi fi syai' aw 'irdhin falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang mempunyai kezaliman untuk saudaranya dalam sesuatu hal atau dalam harkat martabatnya, maka minta halal sekarang, qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum tidak ada emas dan perak. Tidak akan dizalimi walau satu fatil, satu tali yang menutupi biji kurma. Ya, maka perhatikan baik-baik, coba kita introspeksi diri kita. Ini yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh Allah tentang kurma. Ada lagi bagian kecil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kurma, dan ini sedikit menyimpang dari tema kita. Atau adzan dulu? Ya, silakan adzan dulu. Nah. Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, karena kita membicarakan kitmir di dalam surat Fatir ayat 13, maka saya ingin lebih memperluas. Tadi sudah kita katakan, kitmir adalah bagian kulit ari dari apa? Kurma. Nah, di dalam Al-Quran ada penyebutan fatil. Wala yuzlamuna fatila. Dan mereka, hamba-hamba Allah, tidak akan dizalimi walau sekecil fatil. Fatil itu adalah benang yang menutupi bagian apa? bagian biji, tengah biji kurma, itu namanya fatin. Ada lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa 124. An-Nisa 124. Ini juga bagian kecil yang ada di dalam kurma yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan saya berpesan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika Anda baca ayat, baca hadis, penyebutan apapun yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, maka itu tidak sia-sia. Saya beri contoh ya, Pak. Sedikit menyimpang lagi, contohnya ini menyimpang. Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min akhaffin nasi 'adaban yaumal qiyamah rajulun tudha'u fi akhmasi qadamai jamratani minan nar yaghli minha dimaghuh." Artinya, orang yang paling ringan siksanya di neraka adalah seseorang yang diletakkan batu api di perut telapak kaki. Kalau kita lihat telapak kaki kita, ada perutnya, yaitu ada yang bagian dalamnya. Nah, diletakkan di situ. Penyebutan perut telapak kaki itu bukan sembarangan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika diletakkan di perut telapak kaki, tidak sama diletakkan dengan di bagian-bagian lain dari telapak kaki. Di perut telapak kaki, maka batu api yang diletakkan di perut telapak kaki akan membuat kepala mendidih dan pecah. Itu siksa neraka teringan. Maka jangan pernah meremehkan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula ketika Allah menyebutkan hal-hal yang kita pahami secara dunia, ada itu. Seperti misalkan, yang pertama kitmir, yang kedua fatil, yang ketiga nakir. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 124, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ wala yudlamuna naqira. Perhatikan baik-baik. Dan ini nanti terdapat pelajaran menarik juga. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki ataupun perempuan dalam keadaan dia sedang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi. Walau sekecil nakir. Nakir itu apa, Pak? Kalau buah kurma dibelah dua, maka bagian dari belahan itu yang satu, itu disebut dengan apa? Nakir. Biji kurma. Jika dibelah dua, bagian tengah dari kurma tersebut yang sudah dibelah, yang dari biji kurma tersebut yang sudah dibelah tadi, itu adalah disebut apa? Nakir. Sekecil itu Allah tidak akan menzalimi. Allah akan datangkan pahalanya. Nah, di sini terdapat pelajaran. Jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil apapun. Mungkin itu adalah pintu terbesar Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kebaikan yang remeh itu, yang kita anggap remeh itu, ya. Misalkan ada kucing, anak kucing lewat. Kita takut anak kucing tersebut tertabrak, kita turun dari mobil, turun dari motor, kemudian kita hantarkan dia ke jalan, menyeberang jalan. Kadang kita tidak merasa itu benar-benar ikhlas karena Allah, tidak ingin dilihat. Coba bayangkan, kucing bisa berterima kasih? Artinya kita tidak mengharap terima kasih dari kucing. Kita tidak mengharap pujian, penghargaan, sanjungan, sebagaimana kalau kita beramal untuk manusia. Ingin dilihat, dipuji, disanjung, maka mungkin itu amalan adalah pintu terbesar Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehkan kebaikan walau sekecil apapun. Walau sekecil naqir. Wala yudlamuna naqira. Nah, ini pelajaran-pelajaran menarik dari buah kurma yang sangat luar biasa tersebut. Taib para ikhwah sekalian, kembali ke permasalahan kita. Sembahan selain Allah tidak memiliki kitmir, walau setipis kulit ari tidak memilikinya. Bapak kalau pernah makan kurma, itu setipis kulit ari, kita puntel-puntel dengan dua jari jemari selesai. Setipis itu tidak pernah kita tidak memilikinya. Bagaimana kita mau minta kepadanya? Maka seperti kita tambahi di sini, kenapa selain Allah tidak pantas disembah? Mereka tidak memiliki apa-apa. Ya, mereka tidak, afwan, tidak memiliki apa-apa. Sembahan selain Allah tidak memiliki apa-apa. Walau setipis kulit ari, tidak memiliki apa-apa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam para ulama tafsir ketika menafsiri surat Fatir ayat 13 ini, mereka mengatakan bahwasanya wala yamlikuna minas samawati wal ardi syai'an wala bimiqdari hadza qitmir. Artinya sembahan selain Allah tidak memiliki baik dari langit dari bumi sedikit pun, walau hanya setipis kulit ari. Dan ini persis ayat ini, surat Fatir ayat 13 persis dengan surat Saba ayat 73, afan, surat Saba ayat 21. Surat Saba ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladzina za'amtum min dunillah la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard." Ini juga menarik, Pak, ayat ini. Perhatikan baik-baik. Ayat berapa saya bilang tadi? Saba 22. Mohon maaf kalau salah. 22. Pun. Surat ke-34. Beliau ini luar biasa, Masya Allah, ya. Saya pengen hafal seperti itu. Ya, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Tapi perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Surat Saba ayat 22. Lihat, ya, kita sekarang berbicara masalah kitmir. Pembicaraan ini persis seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Saba ayat 22. Allah berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Katakan, berdoalah, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kalian kepada sembahan-sembahan selain Allah. Ini perintah bukan untuk dikerjakan. Tapi perintah ini untuk apa? Untuk tantangan, pengingkaran. Ayo silahkan sembah kalian. Silahkan kalian minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak memiliki seberat zarrah. Nah, zarrah ini nanti kita akan bahas. Baik di langit ataupun di bumi. Zarrah apa, Pak? Zarrah itu adalah semut yang kecil. Semut yang kecil atau lebih kecil darinya. Semut yang kecil atau lebih kecil darinya. Kalau Bapak buka kamus bahasa Arab modern sekarang, zarrah itu adalah makhluk paling kecil, apa? Atom. Ya? Atom makhluk yang paling kecil. Kalau kita buka kamus bahasa Arab terdahulu, zarrah salah satu maknanya adalah haba. Haba itu apa, Pak? Haba itu adalah debu yang berterbangan. Kalau kita lagi buka pagi-pagi jendela kita, matahari masuk, di situ ada debu-debu berterbangan. Itu zarrah. Sembahan selain Allah tidak memiliki sekecil itu. Bagaimana mau kita mintai? Tidak memiliki apa-apa. Jadi benar-benar Pak, firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah?" Tidak ada yang paling sesat dibandingkan orang yang berdoa kepada selain Allah. Coba lihat, 5 sebab sudah. Mereka tidak memiliki apa-apa. Salah satu sebabnya kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah, tidak memiliki apa-apa. Jadi kenapa kita meninggalkan Allah yang memiliki apa-apa? Ar-Razzaq. Tahu arti Ar-Razzaq, Pak? Salah satu nama Allah itu Ar-Razzaq. Yang artinya, Alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Yang memberikan rezeki tanpa batas. Rezekinya itu enggak putus. Artinya, nih kasih, dimintai lagi kasih, kasih, kasih. Terus, tanpa habis. Ya, walau semua minta, tidak akan habis. Meninggalkan zat yang seperti itu kepada makhluk yang sudah mati, kepada berhala-berhala, mana otaknya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga semisal dengan surat An-Naml ayat 73, yaitu surat Fatir ayat 13 juga semisal dengan surat An-Naml ayat 73. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Artinya, dan mereka menyembah kepada selain Allah yang tidak memiliki bagi mereka rezeki apapun di langit atau di bumi, sedikit pun tidak bisa memilikinya, dan mereka tidak bisa, tidak sanggup untuk memberikan sedikit pun rezeki, tidak bisa. Kenapa sebab yang kelima, kenapa kita tidak menyembah kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa ini benar-benar enggak milik, Pak. Enggak punya sama sekali. Walau setipis kulit ari, walau seberat zarah, ya, walau sedikit secuil pun rezeki tidak memilikinya. Bagaimana kita? Ada pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Artinya orang yang kehabisan sesuatu, yang tidak memiliki sesuatu, tidak bisa memberi. Ini sama kayak orang yang dianggap berilmu, tidak bisa memberi. Maka jangan diambil darinya ilmu, karena tidak bisa memberi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada ayat yang ke-14. Allah berfirman, in tad'uuhum la yasma'u du'aa'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Artinya, jika kalian menyeru mereka, mereka tidak mendengar seruan kalian. Ini sebab yang ke-6. Kenapa sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah? Mereka apa? Tidak mendengar doa orang yang berdoa kepada mereka. Mohon maaf tulisannya asik ya. Cita-cita jadi dokter kesampaian. Tidak kesampaian. Taib, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa sebab yang keberapa? 6. Kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah? Mereka tidak mendengar doa. Tidak mendengar doa. Bagaimana mau mendengar doa? Enggak punya telinga. Berhala. Patung. Ya, enggak punya apa-apa. Tidak mendengar doa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sudah mati tidak mendengar doa. Dan nanti ada pembicaraan saya akan bahas bahwasanya ada pembicaraan di antara para ulama yang menyebutkan tentang apakah orang mati mendengar perkataan orang yang masih hidup. Nanti kita akan bahas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebab kenapa sembahan selain Allah tidak pantas untuk disembah? Karena mereka tidak mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, dan kalau mereka mendengar, nah ini maksudnya adalah, kalau seandainya yang kalian maksudkan sembahan-sembahan selain Allah itu nabi, malaikat, yang bisa-bisa mendengar, itu pun mereka tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Kenapa? Ya, dalam surah An-Naml 80, itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan mereka tidak bisa mengabulkan permintaan kalian. Ini sebab yang ketujuh. Mohon maaf beda karena sudah habis. Sebab yang ketujuh apa tadi? Mereka tidak mengabulkan atau tidak dapat mengabulkan doa. Sudah ada belum? Belum. Ya. Tidak dapat memberikan pertolongan, tidak dapat menolong diri sendiri, tidak memiliki apa-apa, tidak mendengar doa, tidak mengabulkan doa. Maksudnya kalaupun mendengar tidak mengabulkan doa. Kalau mendengar tidak mengabulkan doa. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah. Karena sebagian orang mengatakan, boleh Ustaz berdoa kepada orang yang sudah mati. Ada dalilnya bahwasanya mereka mendengar. Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tad'uhum la yasma'u du'aakum." Kita dilarang menyembah kepada selain Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mendengar. Oke, orang yang mati pun mendengar, maka boleh kita berdoa kepada orang yang mendengar. Ini maksud mereka. Paham? Ya. Ini permasalahan yang kita bicarakan, maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Permasalahan, tulis permasalahan. Apakah para mayit mendengar? Salam. Orang yang memberikan salam kepadanya, saya ulangi, apakah para mayit mendengar salam orang yang memberikan salam kepadanya? Artinya orang yang hidup yang memberikan salam. Bukankah kalau kita berziarah kubur mengucapkan doa apa? Ziarah kubur apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lalahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu doa ziarah kubur. Dan itu saja cara apa yang dibaca tatkala berziarah kubur. Tidak ada Fatihah 4. Ya, tidak ada Yasin, tidak ada tahlil. Karena belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Datangkan dalil kalau ada. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, nah, perhatikan sekarang kalau kita berziarah kubur, bukankah kita mengucapkan salam seperti yang saya contohkan tadi? Nah, mereka mengatakan pendapat yang pertama bahwa mayat, yang benar itu mayat apa mayit? Mayat. Ya, saya punya kamus besar bahasa Indonesia. Kita lihat, yang benar itu mayat atau mayit? Ada mayat, ada mayit. Ya. Nah, kalau disebut dalam bahasa Indonesia, mayat itu adalah badan atau tubuh orang yang sudah mati. Mayat, badan atau tubuh orang yang sudah mati. Kalau kita cari mayit sama dengan mayat. Mayit sama dengan apa? Mayat. Jadi sah-sah saja kita menyebut mayat, ya, mayat. Taib. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa ke mayat ini tadi? Oh ya, pendapat pertama bahwa mayat tidak mendengar salam. Orang yang mengucapkan salam dan maksud doa tatkala ziarah kubur bukan untuk saling berbicara. Nah, begitu. Jawaban pertama atau pendapat pertama, mayat tidak mendengar perkataan atau salam orang yang hidup. Tidak mendengar atau tidak mendengar salam orang yang hidup. Adapun yang disebutkan dalam doa ziarah kubur bukan maksud untuk berbicara dengan si mayat. Tidak seperti orang kalau hidup, saya ketemu dengan Mas Bahtiar, assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam. Karena kita saling sedang apa? Berbicara satu dengan yang lainnya. Adapun si mayat, ketika kita menyebutkan salam, bukan untuk apa? Bukan untuk sedang berbicara dengannya, tapi hanya sekedar mengucapkan doa salam tatkala berziarah apa? Kubur. Bisa dipahami, Pak, pendapat pertama? Saya ulangi, pendapat pertama. Pendapat yang pertama yaitu bahwa masalahnya apa dulu, Pak, masalahnya ini? Jangan-jangan pendapat pertama enggak tahu masalahnya. Masalahnya apa dulu? Apakah mayat mendengar salam atau perkataan orang yang hidup atau tidak, betul? Ya, paham pertanyaannya? Taib. Ada terdapat dua pendapat. Pendapat pertama, mayat sama sekali tidak mendengar salam atau perkataan orang yang hidup. Adapun doa tatkala ziarah kubur tujuannya bukan untuk berbicara, bukan untuk komunikasi. Jadi kalau bukan untuk komunikasi berarti memang tidak mendengar si mayatnya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa mayat mendengar salam dan perkataan orang yang masih hidup. Mayat mendengar salam dan perkataan orang yang masih hidup. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari. Lihat, mereka punya dalil. Riwayatnya Bukhari lagi. Sahih. Bahwasanya mayat tatkala dikuburkan, sesudah selesai penguburan, maka annahum sami'u qar'uni 'alihim, bahwa mayat mendengar suara telapak sendal orang-orang yang di atasnya. Hah? Berarti di sini mayat mendengar perkataan orang menurut pendapat yang kedua. Paham, Pak? Jadi ada hadis dalam riwayat Bukhari, kalau mayat sudah dikubur, maka orang-orang pergi dari kuburannya, mayat mendengar suara sendal-sendal mereka. Menurut pendapat kedua ini, berdasarkan hadis ini, bahwa mayat mendengar apa? Mendengar perkataan orang yang masih hidup. Tujuannya apa, Pak Ustadz, membicarakan ini? Kalau kita katakan mayat mendengar perkataan orang yang masih hidup, berarti kita boleh berdoa kepada si mayat. Iya, kalau seandainya kita katakan si mayat mendengar, maka kita masih boleh berdoa kepada si mayat. Kenapa? Karena dia masih mendengar. Sebagaimana saya kalau bicara kepada Pak Arif, Pak Arif masih hidup, Pak Arif tolong doain saya. Oh iya, siap, saya doakan. Ya, mendengar kan? Nah, begitu pula kalau seandainya kita katakan mayat mendengar, maka masih boleh berdoa kepada siapa? Mayat. Ini bahayanya. Padahal kita berkeyakinan bahwa tidak boleh kita meminta kecuali kepada yang mendengar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini mereka mengatakan mayat itu apa? Mendengar, maka boleh kita berdoa kepada mayat. Syirik dari mana, kata mereka? Maka ini tuduhan harus ditepis. Mayat tidak mendengar. perkataan si yang berdoa kepadanya dari orang yang hidup. Dari sisi mana? Sedangkan mereka punya dalil Ustaz, riwayat Bukhari tadi, mayat katalah dikubur, maka mereka mendengar suara terompah sendal-sendal orang yang masih hidup. Itu berarti mayat sih mendengar. Maka jawabannya satu, ya, jawaban yang pertama yaitu bahwasanya tidak lazim siapa yang bisa menjawab salam berarti bisa mengabulkan doa. Tidak lazim siapa yang menjawab salam berarti bisa mengabulkan doa. Itu satu. Artinya kalau kita katakan mayat mendengar salam, ya, mayat mendengar salam dan menjawab salam mungkin, bukan berarti kita boleh apa? Berdoa kepada si mayat. Karena kenapa? Karena mayat tidak bisa mengabulkan doa. Yang kedua, tidak lazim mereka mendengar suara sendal berarti mereka bisa mengabulkan doa. Yang kedua, tidak lazim mayat mendengar suara sendal berarti mayat mampu mengabulkan doa. Ini enggak mungkin. Tidak lazim, tidak harus. Oke, silakan mereka mendengar suara sendal, ya, tetapi tidak harus mereka berarti mampu mengabulkan apa? Doa. Kemudian jawaban ketiga dari kita, bahwasanya itu adalah terjadi pada waktu yang khusus saja. Mayat mendengar hanya waktu kapan? Ketika orang-orang yang menguburkan sudah pulang dari kuburnya. Adapun di waktu-waktu lain mayat tidak mendengar. Jadi jawaban ketiga, yaitu mayat mendengar di waktu khusus saja. Sesaat itu saja, tatkala itu tidak lagi. Maka kita tetap mengambil pendapat bahwa tidak diperbolehkan berdoa kepada si mayat. Karena kenapa? Mayat tidak mendengar. Ini sebab yang kedua, sebab yang ketujuh. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena selain Allah tidak mendengar, kalaupun mendengar, tidak mampu mengabulkan. Sebab yang kedelapan, betul? Lanjutan ayat tadi. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, wa la yunabbi'uka mislu khabir. Lihat. Dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian. Ini sebab yang kedelapan, ya. Mereka mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Lihat Pak, perhatikan baik-baik maksud dari yang kedelapan ini. Ada orang minta kepada jin. Orang minta kepada apa? Jin. Nanti di hari kiamat jin ini berhadapan dengan Allah. Jin mengatakan, ya Allah, jangan salahkan saya. Dia sendiri yang minta sama saya. Ya? Seperti yang minggu kemarin saya sebutkan. Syaitan mengatakan, ukfur, wahai manusia, kafirlah engkau kepada Allah. Nanti di hari kiamat dia mengatakan, inni bari umik, inni akhafullah rabbal alamin. Wahai manusia, saya berlepas diri dari kamu. Kamu kafir itu urusanmu. Saya takut kepada Allah. Nah, itu tuh. Paham ya, Pak ya? Jadi, kalau ada orang minta kepada jin misalkan, dia minta kepada jin ifrit atau mempunyai haraguan khadam, ya, maka di hari kiamat khodamnya ini akan berkata kepada Allah, ya Allah, saya berlepas diri dari orang ini. Saya sudah peringatkan dia, jangan minta sama saya. Dia masih minta. Itu urusan dia, jangan gabung-gabungkan dengan saya. Itu maksudnya mereka mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Kan Pak, kalau dalam pengadilan ada si fulan terdakwa atau tersangka, dia ingin mendatangkan saksi, dia kira saksi ini meringankan dia. Dia kira saksi ini apa? Meringankan. Ternyata dia di hadapan hakim, Pak Hakim, dia memang yang bersalah. Gimana itu caranya? Rasanya gimana? Nah, seperti itulah. Sembahan selain Allah yang disembah akan mengingkari peribadatan orang yang menyembahnya. Karena kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini yaitu surat 14, bahwasanya sembahan selain Allah akan berlepas diri, mengkafiri persekutuan Allah Subhanahu wa taala, ini seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 166. Ayat 166. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina tabi'u wa ra'aw al-'adzab wa taqatta'at bihimul asbab." Ketika orang-orang yang diikuti, jin-jin yang dikafiri, yang disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Mereka, jin-jin tersebut berlepas diri dari penyembah-penyembahnya. Kenapa? Karena melihat siksa. Melihat apa? Siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu hubungan terputus. Ya, pada saat itu hubungan terputus. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sebab ini, ya, ini sebab yang ke-8, kenapa sembahan selain Allah tidak pantas disembah, karena di hari kiamat sembahan-sembahan selain Allah mengingkari peribadatan kepada selain Allah. Baik, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis. Qala wa fi sahihi an Anas radhiyallahu anhu qala sujja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud faqala kayfa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri syai. Artinya diriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim, dalam sahih Bukhari dan Muslim, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, dalam sahih Bukhari dan Muslim, maksudnya dalam kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim, ya, Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik pembantu Rasulullah sekitar 9 sampai 10 tahun membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran menarik dari seorang Anas bin Malik adalah jadilah orang tua yang cerdas tatkala mendidik anak. Dan saya pesan, ya, ayo kita berlomba-lomba membuat anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Itu prestasi lebih utama ditunjukkan dibandingkan membuat anak-anak kita, ya, tinggi sekolahnya sampai profesor, doktor, tetapi sholat nggak bisa, bersuci tidak bisa, masalah haid dan nifas nggak paham, ya. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayo kita berlomba-lomba. Saya punya anak kecil, bapak-bapak juga punya anak kecil, mungkin yang kai-kai punya cucu-cucunya. Ayo berlomba-lomba didik anak-anak kita. Itu yang paling pantas untuk kita lombakan, untuk kita jadikan prestasi masing-masing. Si fulan mungkin berkreasi dengan anaknya, si fulan hafal ini, hafal ini, tahu tata cara wudu yang baik dan benar, meskipun hanya sekitar berumur 4 tahun, 5 tahun. Ayo berlomba masing-masing untuk mendidik anak-anak, menjadikan anak yang saleh, anak yang qurratu ain, anak yang thayyibah, dzurriyatan thayyibah. Nah, ini kita ambil pelajaran dari Anas bin Malik. Ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, mengatakan kepada Rasulullah SAW, tatkala Anas bin Malik belum sampai umur 10 tahun, hadza Anas yakhdimuka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini Anas, anak saya, belum 10 tahun, saya berikan untuk membantumu. Akhirnya Anas bin Malik, orang ketiga terbanyak yang meriwayatkan hadis. Akhirnya Anas bin Malik, kecerdasan ibunya mendekatkan dengan orang saleh, Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Allahumma akthir malahu wa barik lahu fi. Ya Allah, berik, luaskan rezekinya dan keluarganya, dan berkahi dia di dalam keluarga dan rezekinya. Umur Anas bin Malik 100 lebih. Kemudian anaknya lebih daripada ratusan. Subhanallah. Dapat doa siapa? Rasulullah SAW, orang saleh. Dan kaya raya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah jadi orang tua yang cerdas, yang pantas dibanggakan oleh anak-anaknya. Saya pernah ngisi kajian dengan judul Guru Terbaik Saya Adalah Ibu Saya. Maka jadilah Anda seperti itu, yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya, bahwasanya dia mendapatkan pelajaran terbaik dari orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya. Anas bin Malik bercerita, pada waktu peperangan Uhud. Ingat ya, kita baca kitab, makanya saya kadang-kadang berhenti pada itu. Pada waktu peperangan Uhud. Peperangan Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah. Dan terjadi di sekitar Gunung Uhud. Gunung Uhud, Rasulullah SAW bersabda, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wahuwa min arkanil jannah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya, dia adalah gunung yang mencintai kita dan kita mencintai dia. Dan dia adalah pondasi-pondasi dasar dari surga. Gunung Uhud itu dari ujung kanan ke ujung kiri sekitar 7-8 kilo. Dari permukaan tanah sampai ke puncaknya sekitar 300-an meter, 330-an meter sekian. Besar. Dan sering Rasulullah SAW menyebutkan Gunung Uhud sebagai perumpamaan. Di antaranya Nabi Muhammad SAW bersabda, La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Jangan kalian pernah menghina sahabat-sahabatku. Kalau seandainya kita selain sahabat Rasulullah berinfak sebesar Gunung Uhud emas, itu tidak akan pernah sama dengan infaknya sahabat satu genggam atau setengah genggamnya. Dan infak di sini itu yang tadi emas, kita, suara sahabat berinfak tidak disebutkan emas. Entah itu makanan, entah itu kurma, satu genggam atau setengah genggamnya tidak sama dengan infaknya kita. Saking tinggi dan mulianya sahabat Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah SAW menyebutkan tentang Uhud. Uhud juga kita ambil pelajaran, dia mencintai Rasulullah SAW. Dan Uhud mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW berada di atas gunung, Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Beliau berada di atas gunung. Kemudian Gunung Uhud, saking mencintainya Rasulullah SAW, bergetar. Menunjukkan, mengekspresikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Dan ini banyak terjadi di zaman Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah SAW belum pernah mempunyai mimbar. Beliau kalau ingin berkhutbah, beliau bersandar di pohon kurma. Ketika sudah dibikinkan mimbar, maka pohon kurma ini menangis karena tidak disandari lagi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, menunjukkan rasa cinta. Di sini kita ambil pelajaran, kalau seandainya benda mati saja bisa menunjukkan rasa cinta, maka semestinya orang masih hidup pun bisa menunjukkan rasa cinta. Ya, rasa cinta istri kepada suaminya, suami kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, tunjukkan rasa cinta. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sedikit menyimpang tentang keluarga muslimah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menunjukkan rasa cinta kepada Aisyah dengan panggilan sayang. Ya Aish. Wahai Aish. Aish itu adalah panggilan manja untuk yang bernama Aisyah. Dalam riwayat yang lemah, agak lemah, riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan Ya Humaira. Wahai wanita yang putih merona kemerah-merahan. Maka semestinya suami juga mempunyai panggilan sayang kepada istrinya sebagai bentuk cinta dia kepada istrinya. Yang belum punya panggilan sayang, silakan panggil sayang istri Anda. Apa saja. Jangan dari dahulu, Cil, sini Cil. Oh, subhanallah. Cil dipanggil ini. Ya? Ini para ikhwah sekalian. Ibu-ibu yang belum punya panggilan sayang dari suaminya, minta malam ini juga. Musyawarah total, minta malam ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi kalau boleh cerita, saya manggil istri saya, sayangku, cintaku, manisku, rinduku, empat sekaligus. Puas sudah tuh. Hendak apa lagi sih, Din? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tentang Gunung Uhud ini menarik sebenarnya. Gunung Uhud sering disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai permisalan. Misalkan Abu Dzar bersama Rasul pernah di depan Gunung Uhud. Kata Rasulullah SAW, Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ma yasurruni annali Uhudan annali dhahaban misla Uhud. Wahai Abu Dzar, aku tidak ingin mempunyai emas sebesar Gunung Uhud ini. Beliau lagi di depan Gunung Uhud bersama Abu Dzar. Dan masih tersisa padaku emas tersebut selama 3 hari. Artinya jangan pernah tersisa emas ini selama 3 hari. Illa syai'un ursiduhu lidain. Artinya emas tersebut akan aku habiskan untuk menjalankan di jalan Allah. Kecuali sesuatu yang aku sisakan untuk bayar hutang. Ini pelajaran menarik. Bahwasanya jangan pernah remehkan hutang. Terutama orang-orang yang sudah mengkaji dakwah sunnah, kajian Al-Quran dan sunnah, sedikit-sedikit nanti berhutang. Nanti kalau sananya susah bayar, pakai kata pamungkas 2, afwan akhi. Maaf saudaraku, gak bisa bayar. Jangan ya akhi, bayar. Bayar, kalau berhutang harus kita bayar. Taib. Itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak ini pelajaran dari hadis ini, tidak cukup kita membahasnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan mungkin 1-2. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Naam. Karena buku yang kita bahas ini habis, maka bagi bapak-bapak yang belum dapat, insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan dibagikan secara gratis insyaallah taala. Nah, ada yang bertanya? Iya, Ustaz. Ada pertanyaan, Ustaz? Silakan. Ya, dari BBM. Dari Fajri ya, Yulianti di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika suatu tradisi yang sering dilakukan masyarakat, misalnya menyajikan berbagai macam makanan, itu sebagai tradisi atau seni, bukan sebagai sesuatu yang dipercayai dapat menimbulkan berkah atau menolak bala. Apa seperti itu boleh? Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentauhidkannya sampai akhir hayat kita. Adapun permasalahan tradisi-tradisi yang terjadi di tengah masyarakat, maka jawabannya adalah asal hukum adat, istiadat, tradisi, asal hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan syariat. Tetapi kebiasaan ilmu-ilmu yang seperti itu, kebal, kemudian seperti makan beling, ditusuk jarum, ditusuk jalan di atas paku dan semisalnya, maka itu tidak lepas dari ritual-ritual. Minimal, saya katakan, minimal perbuatan mengada-ngada. Belum ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kalau seandainya tidak masuk kepada ranah kesyirikan. Ya, wallahu a'lam. Jadi oleh karenanya maka jauhilah yang seperti itu. Sesungguhnya hal seperti itu tidak menambahkan keimanan, tidak juga diperintahkan dalam agama. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini. Saya ingin menanyakan perihal meminta halal dalam kesalahan-kesalahan yang dulu pernah kita lakukan dengan teman atau orang terdekat. Boleh tidak kita maaf atau minta halal melalui media sosial karena sudah tidak tahu orangnya di mana ataupun tidak pernah bertemu lagi? Cari orangnya, dicari sampai ketemu, dan usaha itu insya Allah akan dihitung oleh Allah sebagai ibadah. Sampai ketemu, cari, meskipun kita nanti hasilnya nihil, terus saja cari. Karena itu nanti akan kita pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah letaknya para ikhwah sekalian. Bayangkan ya, hadis Rasul riwayat Muslim, yughfaru lisyahid kullu dzambin illa ad-dain. Artinya akan diampuni orang yang mati syahid seluruh dosanya kecuali hutang. Apa penjelasan Imam Nawawi terhadap hadis ini? Beliau mengatakan, ini adalah pelajaran yang berat, peringatan yang keras, bahwasanya hak antar manusia dengan Allah mungkin selesai dengan taubat, tetapi hak antar manusia dengan manusia tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Harus minta halal. Gak bisa dihapus dengan amal soleh, harus minta halal. Makanya sering saya sebutkan, para ulama, kalau ada orang datang bertanya, Ustadz atau Syekh, saya ingin bayar hutang, ternyata yang menghutangi saya sudah meninggal, maka pasti mereka akan menjawab, cari keluarganya. Ketika dicari, sudah saya cari, ternyata pindah ke Afrika Selatan, cari ke Afrika Selatan sampai dapat. Ternyata sampai di sana keluarganya sudah meninggal sehari yang lalu. Maka kita, para ulama pasti menjawabnya, atau sebagian besar ulama akan menjawab, berinfaklah, bersedekahlah atas nama dia, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah untuk dia. Tetapi ingat, dua hal ini itu pun masih inisiatif. Apa inisiatif maksudnya? Nanti di hari kiamat dia akan berhadapan dengan orang yang pernah dia zalimi, kemudian orang yang pernah zalimi tersebut mengatakan, mana pahala saya? Ya, kenapa Pak? Karena tidak mungkin orang akan memaafkan di hari kiamat. Karena dia perlu masuk surga, dan masuk surga memerlukan pahala. Itu sebabnya. Makanya para ulama mengatakan, hak antar manusia dengan manusia dibangun di atas saling meminta. Ya, maka tidak bisa kecuali minta halal. Minta halal sekarang. Kalau seandainya tidak, maka di hari kiamat yang benar akan dapat pahala, yang salah akan dapat dosa. Itu pasti sudah. Maka bersusah-susahlah di dunia daripada kita susah di akhirat. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Cukup kiranya. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, apakah kalau kita menzalimi binatang itu ada dosa Ustaz? Iya. Kedua Ustaz, apakah boleh kita menguji ketauhidan kita, semisal kita mau ke masjid mau ngaji, terus kita enggak usah bawa duit, kita yakin aja sama Tuhan bahwa kita insya Allah pasti sampai. Jadi bagaimana Pak? Ulangi. Misalkan kita mau ngaji ke sini ke, yeah, ke masjid. Yeah. Terus kita enggak usah bawa duit untuk beli bensin. Misalkan kita mau menguji ketauhidan kita, sedangkan kita kan bergantung sama Allah lagi, yeah, sama Allah. Bolehlah kita menguji kayak gitu, Ustaz? Iya. Yeah. Bagus pertanyaannya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah dalam kebaikan. Yang pertama yaitu berkenaan dengan menyiksa binatang. Maka ada hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka karena sebab seekor kucing yang dia pelihara, yang dia kandangi, tidak dia beri makan, tidak juga dia lepaskan untuk nyari makan sendiri. Nah, lihat, hadis ini menunjukkan bagaimana menzalimi seekor hewan diharamkan karena bahkan bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka, berarti dosa besar. Ya, berarti dosa besar. Cuma apabila hewan tersebut mengganggu, maka diperbolehkan untuk dibunuh atau disingkirkan. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fawasiq." 5 hewan dari hewan fasik. Tikus, kemudian ular, kemudian anjing gila, dan yang lain-lainnya seperti kalajengking. Nah, ini 5 hewan yang fasik yang patut untuk dibunuh karena dia mengganggu manusia. Ya. Hewan fasik itu artinya keluar dari jalan kebenaran. Tikus kenapa disebut fasik? Karena dia sering keluar di tempat-tempat yang akhirnya menyebabkan rumah terbakar atau keadaan rumah hancur gara-gara tikus tersebut. Nah, ini seperti itu untuk jawaban pertama. Untuk jawaban kedua, tawakal perlu usaha. Tidak boleh kita bersandar seperti itu. Islam menganut agama sebab akibat. Benar kita bertawakal kepada Allah, akan tetapi Rasulullah mengajarkan kita untuk berusaha. Seperti misalkan beliau berperang, beliau memakai mighfar, memakai penutup kepala, memakai baju perang, padahal beliau adalah orang yang dijamin oleh Allah akan selamat. Maka tetap beliau berusaha. Jadi kita bukan agama khayalan yang kemudian udahlah tawakal aja, jalan aja nanti, ya nanti sampai aja kalau Allah ingin nyampaikan. Enggak, harus usaha. Ya, tetapi tidak boleh terlalu berlebihan dalam bersandar kepada usaha dan akhirnya tidak bersandar kepada Allah. Ini juga keliru. Jadi harus ada rasa harap, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami, Pak? Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.